Kumaan pancen uing ge sugan anu nyawer. Ieu dengekeun ieu. Patan nganggur mending cara batur. Nyoba usaha dagang sorak. Goreng gejeng alus nomor 2. Anda banting nama kuring nyoba. Moge-moge jama parosanen. Kula balaku anu ngenahen. Si papa helak penasaran. Meli sorak kuring lupas-pasan. Sapa beloba bisa manfaatna. Badan nembeli barengan untuk guna. Mangka sing gantang gerapoga. Lumayan batan kata prak beca. Besok tara ayah lowongan. Nu ayah ge malah dikurudan. Komo nuker ngamimitian. Nyoba usaha jual beli. Lebangan jual abatan meli. Nginjem duit modal usaha. Tadi berek dak uwe korena. Mening ge milih ngemang kena bakat. Najan nampakat nampakat ku butuh. Tipatan kuring barang pentak. Mening dagang sora pare maksa. Hayang jadi dokter. Najan ngoedak anu kotor kotor. Komo amun nutik kotor kenapa heno. Lumayan najan letik honor. Lantaran tara ayah bejana. Bapak dokter nu hirup na sangsara. Bicara dukun anu di lembur. Saetik gawe loba na nganggur. Maka jadi jalma kutu pinter. Ngarahin te gampang kepalinger. Neangan gawe pasti te sulit. Komo lamun di barengan duit. Nyoba usaha dagang sorak. Goreng gajeng alus nomor 2. Anu penting nama kuring nyoba. Mugi-mugi jama para senen. Kulo balaku anu ngenahan. Sing papa helak penasaran. Meli sorak kuring lupas-pasan. Sabab gede pisan manfaatna. Patanda meli barang untuk guna. Mangka sing kancang geraboga. Lumayan batan kata prak pecah. Tamat deh.